yang dihafal hadis yang mana? Ibnu Umar. Hah? Apa yang panjang itu? Hadis yang Musalamah. Yang setelahnya belum dibaca. Loh, wis toh? Dua-duanya kan? Iya, dua-duanya, Masya Allah. Yang hafal dua hadis. Yo, ya Allah, bangku, bangku, ya Allah. Tuh, kalah sama orang Brebes, ya Allah. Yang hafal dua hadis, ya Allah, kum. Qismul lughah 1. Qismul lughah 1. Qismul lughah 2. Qismuddin 1. Qismuddin 2. Qismuddin 3. Qismuddin 3. MTF, semuanya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi Bab at-tawafi ba'da as-subhi wal 'ashr. Bab tawaf setelah subuh dan asar, yakni apa hukumnya? Di sini ada dua amalan, ya ada dua amalan. Yang pertama adalah tawaf. Yang kedua adalah sholat dua rakaat setelah tawaf. Ya, ada dua amalan ya. Yang pertama amalan tawaf. Yang kedua sholat dua rakaat setelah tawaf. Apa hukumnya dikerjakan setelah subuh dan asar? Di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama melarang tawaf dan sholat dua rakaat setelahnya, setelah subuh dan asar, dilarang. Dasarnya adalah hadis, nanti kita baca pada kitab ini, hadis di mana Rasulullah SAW melarang sholat ketika setelah subuh hingga terbitnya matahari, dan melarang setelah asar hingga tenggelamnya matahari. Ini pendapat yang pertama. Dua-dua dilarang. Tidak boleh tawaf setelah subuh dan asar, karena tawaf sama dengan sholat. Juga tidak boleh sholat dua rakaat ba'da tawaf setelah subuh dan asar. Argumentasinya hadis larangan tersebut. Larangan sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari, dan larangan sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Pendapat yang kedua, membolehkan tawaf, melarang sholatnya. Dipaham ini? Diperbolehkan tawaf saja, hanya tawaf setelah sholat subuh dan juga setelah asar. Tetapi untuk sholat dua rakaat setelah tawaf dilarang. Kerjakan nanti setelah terbitnya matahari atau nanti setelah tenggelamnya matahari. Tawaf silakan. Sholatnya jangan, tunda sholatnya. Nanti setelah keluar dari waktu larangan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang membolehkan dua-duanya. membolehkan tawaf setelah subuh dan setelah asar. Juga diperbolehkan sholat dua rakaat ba'da tawaf setelahnya. Ini setelah subuh dan asar. Ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama dari kalangan para sahabah, dari kalangan para tabi'in. Dan ini pendapat yang rajih. Dasarnya adalah hadis. Hadis Jubair bin Mut'im. Hadis Jubair bin Mut'im. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Para ulama yang punya kitab Sunan, yakni Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan dia sahih, ikhwan. Disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam bukunya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau mengatakan, "Ya Bani Abdi Manaf." Ya Bani Abdi Manaf. Man waliya minkum. Man waliya minkum min amrin nasi syai'an. Fala yamna'anna ahadan. Tafa bihadhal bayti wasalla. Fala yamna'anna ahadan. Tafa bihadhal bayti wa salla ayya sa'atin sya'a min laylin aw nahar. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak-anaknya Abdu Manaf, man waliya minkum min amrin nasi syai'a. Siapa saja di antara kalian nanti yang memimpin urusan umat ini, jadi pemimpin, jadi penguasa, fala yamna'anna ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla. Maka sungguh janganlah dia melarang siapapun yang ingin tawaf di Ka'bah ini dan sholat. Ayya sa'atin sya'a, kapanpun dia mau. Min laila wa nahar, baik di malam hari atau di siang hari. Ini hadisnya Rasulullah SAW dan dia sahih. Hadis ini menegaskan khusus untuk Masjidil Haram terkait dengan tawaf dan setelahnya. Hadis ini merupakan nas, dalil yang tegas yang menunjukkan diperbolehkan tawaf dan setelahnya kapanpun, di jam berapapun, baik itu malam atau siang, secara mutlak. Sehingga dikecualikan dari larangan-larangan yang ada. Barakallahu fikum. Jadi memang ada riwayat yang sahih menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW melarang kita sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Ada larangannya memang. Larangan sholat setelah asar hingga tenggelamnya matahari. Memang ada. Tetapi ini umum. Khusus untuk tawaf di Ka'bah. Dan sholat setelahnya diperbolehkan dengan nas dari yang lain. Sehingga ini khusus sifatnya. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, pendapat yang ketiga, pendapat jumhur sahabah dan tabi'in dan setelah mereka. Dan inilah yang diamalkan sampai hari ini. Tidak pernah sepi yang namanya Ka'bah. Ini di luar masa pandemi ya. Kalau masa pandemi ada aturan main pemerintah sana ya. Tidak ada sepinya yang namanya Ka'bah. Orang tawaf sepanjang hari sudah. Siang, malam, sore, pagi, dini hari, sebelum subuh, setelah subuh. Bahkan waktu yang bisa dikatakan padat itu baru subuh. Kemudian ba'dal asr, kemudian ba'dal maghrib. Itu paling padat. Terus pada isya karena agak dingin suasananya. Enggak ada yang melarang. Enggak dikosongkan juga sama pihak pemerintah sana. dibiarkan dikarenakan memang secara nas dalil membolehkan. Hadza huwa ar-rajih. Tadi paham ya? Ayuhan nas, difahami insyaallah ya. Khulasahnya diperbolehkan tawaf kapanpun. Mau pada subuh silakan, pada asar silakan. Juga diperbolehkan sholat dua rakaat ba'da tawaf setelah itu juga langsung dipersilakan. Tidak harus menunggu barakallahu fikum keluar daripada waktu larangan. Sekarang kita lihat atsar dan hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala wa kana ibnu umar radhiyallahu anhuma يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. Dulu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau salat dua rakaat tawaf selama tidak atau belum terbitnya matahari. Jadi yang beliau perhatikan hanya saat waktu larangan saja, pas bertepatan dengan terbitnya matahari, nggak mengerjakan salat rakaat para tawaf. Artinya kalau sebelum terbit matahari beliau masih mengerjakan, atau setelah terbitnya matahari beliau mengerjakan tawafnya, nggak ada masalah. Nah, ini atsar disambung sanadnya oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari beberapa jalur, dan isnadnya sahih. Barakallahu fikum. Nah, kalau beliau ini ya kawan, hanya saat persis ketika terbitnya matahari enggak mengerjakan salat, dan persis ketika tenggelamnya matahari enggak mengerjakan salat. Ini mungkin untuk kehati-hatian atau bab afdal saja. Tapi secara kebolehan diperbolehkan tawaf dan setelahnya, walaupun bertepatan dengan terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari, dengan hadis Jubair bin Mut'im di atas. Qala rahimahullahu ta'ala wa tafa Umar ba'da subhi. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu arbah pernah tawaf setelah subuh. Farakiba hatta shalla raka'atain bi dhi tuwa. Lalu beliau naik kendaraan hingga salat dua rakaat di sebuah tempat yang namanya dhi tuwa. Ini atsar disambung sanadnya oleh Imam Malik. Dengan isnad yang sahih. Baik, untuk atsar Umar ini, anda perhatikan, menunjukkan untuk tawaf belum mengerjakan setelah subuh. Hanya tawaf. Tapi untuk sholatnya, tidak. Beliau mengerjakan sholat dua rakaat tawaf di dhituwa setelah terbitnya matahari. Barakallahu fikum. Ini pendapat sebagian ulama yang saya bawakan di atas. Tawafnya boleh, sholatnya tidak boleh. Nanti dikerjakan setelah terbitnya matahari. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana al-Hasan ibn Umar al-Basri. Qala haddathana Yazid ibn Zuraiyah. An Habib. Habib ma'ruf dengan nama Habib Al-Muallim. Habib Al-Muallim. An Ata'in wa Ata bin Abi Rabah. An Urwata wa Urwa ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan annana santafu bil baiti ba'da salati subuh. bahwasanya sejumlah orang, nah sejumlah orang, mereka tawaf di Ka'bah setelah salat subuh. Thumma qa'adu ilal mudzakir. Kemudian mereka duduk menuju ke mudzakir. Al-mudzakir ada dua kemungkinan. Mudzakir artinya adalah al-wa'id, yang memberikan peringatan. Ini mungkin Hajar Aswad, mungkin Hijr Ismail. Immal Hajar wa immal Hijr. Ya, duduk-duduk di dekat Hajar Aswad atau duduk di dekat Hijr Ismail. Ini dua tempat untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hatta idza tala'at asy-syamsu qamu yusallun. Hingga ketika telah terbit matahari, mereka baru bangkit sholat. Berarti untuk tawafnya boleh. Untuk sholat dua rakaat ba'da tawaf, menunggu. Ditunggu sampai terbitnya matahari. Faqala Aisyah radhiyallahu anha, maka berkata Aisyah, ini semacam pengingkaran. Qa'adu, mereka duduk. Hatta idza kanat as-sa'atu allati tukrahu fiha as-salah qamu yusallun. Tapi ketika datang waktu yang justru dimakruhkan padanya salat, malah bangkit salat. Ini pengingkaran. Disebut dalam syarahnya ini adalah pengingkaran. Diingkari dikarenakan mereka sholatnya persis ketika terbitnya matahari. Seharusnya mereka mengerjakan tawaf langsung sholat sebelum terbitnya matahari, bukan saat terbitnya matahari. Itu yang dimaksud sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Intinya adalah untuk tawaf mereka mengerjakan, ini di kalangan para sahabat, tawaf ba'da subuh enggak ada masalah. Juga dikiaskan dengan asar. Tawaf ba'dal asr enggak ada masalah. Dipahami ya? Cuman yang diingkari oleh Aisyah adalah salat pas bertepatan dengan terbitnya matahari. Itu waktu larangan, jangan dikerjakan. Mestinya sebelum atau setelahnya. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو الضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, dikarenakan yang meriwayatkan darinya adalah Nafi. Sementara Nafi ini yang banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Abdullah qala, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil salati 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Aku pernah mendengar Nabi SAW melarang sholat ketika terbitnya matahari dan ketika tenggelamnya matahari. Ini pas bertepatan dengan terbitnya atau bertepatan dengan tenggelamnya. Dilarang. Maka maksudnya adalah kalau Anda mengerjakan sebelumnya, labas, boleh. Atau kamu mengerjakan setelahnya, boleh. Itu apa namanya diinginkan. Jadi ketika antum tawaf ba'da subuh, silakan. Silakan. Nah, ketika Anda salat dua rakaat ba'da tawaf, usahakan sebelum terbitnya matahari. Atau tunggu sampai terbitnya matahari dan keluar dari waktu larangan yang ada. Barakallahu fiik. Itu yang diinginkan dengan hadis ini. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد وزعفراني قال حدثنا عبيد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال beliau berkata رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. Aku pernah melihat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma tawaf setelah fajar dan sholat dua rakaat setelahnya. Agak wadih ya. Ini sangat jelas sekali menunjukkan apa ini? Kebolehannya. Kebolehannya. Dan ini yang sesuai dengan hadis Jubair bin Mut'im yang saya bawakan di atas. Silakan tawaf di Ka'bah kapanpun. Dan sholat setelahnya juga kapanpun. Qala Abdul Aziz, berkata Abdul Aziz, wa ra'aitu Abdullah ibn Zubair yusalli raka'atain ba'dal 'ashr. Dan aku juga melihat Abdullah ibn Zubair salat dua rakaat ba'dal 'ashr. Wa yukhbiru, dan dia memberitakan, anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hadatsathu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul baitahu illa sallahuma. Ini bab yang lain lagi, ikhwan. Dan dia memberitakan bahwasanya Aisyah menyampaikan hadis kepada Abdullah bin Zubair bahwasanya Nabi SAW tidak masuk rumah hingga mengerjakan salat dua rakaat ba'dal 'ashr. Tayyib. Ala kulli hal, kita kembali pada pembahasan kita sebelum saya membawakan pembahasan yang lain terkait dengan tawaf di Ka'bah ba'dal 'ashr atau pada subuh. Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, sholat dua rakaat tawaf setelah subuh atau setelah asar. Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Cuman untuk kehati-hatian, jangan bertepatan dengan terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Jadi kalau pas selesai tawaf, cek. Oh, belum terbit. Antum sholat, tidak ada masalah. Oh, sedang terbit, tunggu. Sampai terbit, agak tinggi, baru kerjakan sholat rakaat para tawaf. Antum tawaf ba'dal 'ashr. Selesai, lihat mataharinya. Belum tenggelam, antum kerjakan. Dua rakaat para tawaf. Tapi ketika antum mendapati sedang tenggelam, tunggu. Sampai maghrib, selesai sholat maghrib, antum kerjakan dua rakaat para tawaf. Itu tuh kehati-hatian. Tapi kalau antum mengerjakan di waktu itu, pendapat yang rajih boleh, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Ada mafhum. Pembahasan yang berikutnya adalah apa hukumnya salat setelah subuh dan setelah asar secara umum? Ini sebagai tambahan pembahasan, bukan terkait dengan tawaf dan dua rakaat pada tawaf. Secara umum, apa hukumnya salat dua rakaat ba'da subuh dan ba'dal 'ashr? Jawabannya begini. Jawabannya adalah hukum asal tidak boleh. Dikarenakan antara riwayat yang menjelaskan demikian. Dikecualikan beberapa hal yang juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Kita bahas dulu terkait dengan ba'da subuh. Sekali lagi dijelaskan. Hukum asal tidak diperbolehkan sholat ba'da subuh kecuali satu, sholat dua rakaat mengqadha qabliya subuh. Tahu gambarannya nih, Anda biasa mengerjakan dua rakaat qabliya subuh pas hari itu kerinan. Tahu kerinan ya? Apa itu kerinan? Kesiangan. Tidak sempat mengerjakan dua rakaat qabliyah subuh. Dalam hadis Abdullah bin Malik bin Qishb atau Abdullah bin Buhayna, Rasul membolehkan mengerjakan dua rakaat qabliyah subuh di qadha setelah subuh. Ada ya juz? Ini yang pertama, boleh. Dulangi lagi. Ayuhannas, dulangi lagi. Hukum asal, sholat setelah subuh, tidak boleh. ada nas yang melarang demikian. Kecuali satu, sholat dua rakaat mengkodok qobliyah subuhnya. Paham ya? Mengkodok dua rakaat qobliyah subuh. Atau belum mengerjakan qobliyah subuh. Sudah komat. Antum kerjakan subuh dengan imam, selesai imam sholat, antum bangkit kembali mengerjakan dua rakaat dengan niat dua rakaat qobliyah subuh. Hadza yajuz. Boleh. Yang kedua, sholat tahlil masjid. Sholat dua rakaat tahlil masjid. Ketika ada orang yang masuk ke dalam masjid, maka dia dianjurkan untuk sholat dua rakaat sebelum duduk. Kalau niat masuk masjidnya untuk duduk dalam masjid. Ini dengan keumuman hadis dan masalah ini. Ya. Hadis keumuman hadis masalah ini. Kan? Ini yang diperbolehkan. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ialah sholatul jenazah. Sholat jenazah. Diperbolehkan mengerjakan sholat jenazah setelah subuh. Selama dipastikan tidak sampai mendapati terbitnya matahari. Boleh. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Yang keempat. Ialah sholat ba'dal wudu. Sholat dua rakaat ba'da wudu. Itu umum. Wudu, sholat. Antum batal lagi. Wudu, sholat. Kada masalah. Dua rakaat ba'dal wudu. Boleh kamu kerjakan setelah subuh. Waktunya mutlak. Faham tuh? Ini diperbolehkan dikarenakan ada beberapa yang lainnya. Yang tidak boleh ketika bertepatan dengan terbitnya matahari. Tidak boleh. Dikarenakan dia terbit di antara dua tanduk setan. Sampai sini paham ya? Paham. Pembahasan yang lain. Sholat setelah asar. Hukum asal juga sama. Hukum asalnya tidak diperbolehkan sholat setelah asar. Dikecualikan. Yang pertama ialah sholat tahiyatul masjid. Keumuman hadis dan masalah ini. Yang kedua, sholat ba'dal wudu. Sholat dorokat setelah berwudu. Juga dengan keumuman riwayat ini. Yang ketiga, sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Ketika dipastikan tidak bertepatan dengan tenggelamnya matahari. Ini paham ya? Ini semuanya sama dengan sebelumnya. Ada satu poin lagi. Ini yang dibahas tadi oleh Al-Bukhari rahimahullah pada lafaz yang terakhir dari Abdullah bin Az-Zubair. Wa yukhbiru anna Aisyah haddatsathu anna Nabiyyu sallam lam yadkhul baitahu illa sallahuma. Ini pembahasan yang keempat terkait dengan masalah dua rakaat ba'dal asr. Dua rakaat ba'da asar. Dengan riwayat ini dan beberapa hadis yang lainnya tentang masalah ini. Untuk yang satu ini barakallahu fikum. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama, sejumlah ulama ikhwan, dan ini yang dirojikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, menjelaskan ada yang namanya sholat dua rakaat ba'dil asr. Selama matahari masih terang. Ya, naqiyah. Selama masih terang benderang. Dan ini yang hadis ini yang perlu dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini Abdullah bin Zubair dan beberapa lagi yang lain yang seperti itu. Dua rakaat ba'dil asr kata beliau. Itu dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah. Dikerjakan di rumah dorokat ba'dal asr. Ketentuannya selama mataharinya masih terang benderang. Jadi enggak boleh kamu tunda, jangan ditunda sampai agak sore, sudah mulai tenggelam, jangan. Matahari masih terang benderang. Dan beliau mengatakan ini termasuk sunnatun mahjurah. Itu artinya sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada pendapat yang pertama. Paham misalnya ya, dengan adanya riwayat ini, maka boleh mengerjakan sholat dua rakaat ba'dal asr dengan niat pada asar. Bukan tahiyatul masjid, bukan ba'dal wudu, bukan jenazah. Sholat dua rakaat ba'dal asr. Dan dikatakan ini merupakan sunnatun mahjurah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan disampaikan setelah azan. Barakallah. Fadhal al-madhin yu'adhin. Barakallah. Tapi barakallahu fikum. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan tidak ada dua rakaat ba'dal asr. Ya, tidak ada salat dua rakaat ba'dal asr. Adapun hadis ini dan yang semisal yang menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat ba'dal asr ketika matahari masih terang benderang, itu adalah salat dua rakaat ba'da zuhur yang diqadha. Mengqadha salat dua rakaat ba'da zuhur yang terluputkan. Dipahami? Sebab di dalam beberapa riwayat yang lain dijelaskan asbabnya. Beliau ketika itu sallallahu alaihi wasallam kedatangan delegasi atau tamu-tamu, sehingga beliau tidak sempat mengerjakan ba'diyah duhur. Kalau ba'diyah duhur, rawatib. Akhirnya dia rawatib. Tidak sempat, maka beliau kerjakan setelah asar. Dan ingat, Nabi kita Muhammad SAW, apabila mengerjakan suatu amalan, beliau kerjakan terus-menerus. Itu beliau. Tidak akan terus-menerus. Itu hanya untuk beliau, bukan untuk umatnya. Difahami ya? Sehingga yang dikerjakan oleh beliau SAW, salat dua rakaat ba'dal asr, itu bukan ba'diya asar. Tetapi mengqadha salat dua rakaat ba'diya zuhur. Difahami ya? Maka kalau seandainya Anda luput dari ba'diya zuhur karena sebuah hajat atau yang lainnya yang menghalangi antum mengerjakan ba'diya zuhur, silakan diqadha ba'dal asr. Dan itu boleh. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha, mayoritas ahli fiqih kita. Barakallahu fikum. Ya, tergantung sekarang ini. Kalau antum merojekkan pendapat jumhur, berarti boleh mengqadha ba'diya zuhur dikerjakan pada asar. Boleh, bukan larangan. Kalau Anda sependapat dengan pendapat yang pertama yang mengatakan ini merupakan ba'diyah asar, berarti boleh mengerjakan dua rakaat ba'dal asar. Yang penting mataharinya masih terang benderang. Barakallahu fikum. Masalah khilaf. Sehingga toleransi dengan pendapat yang ada. Kalau Anda merojikan pendapat jumhur dan mengerjakan, jangan mengingkari yang lainnya yang mengerjakan ba'diyah zuhur dengan dia berhujjah atau berpegangan dengan pendapat pertama yang mengatakan ada khilaf ikhwannya, sehingga kita tasamuh dalam perkara seperti ini, toleransi. Kalau saya pribadi saya lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Sementara ini condong pada pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Tidak ada ba'diyah asr, yang ada adalah mengqadha dua rakaat ba'diyah zuhur setelah asar. Ayam tu, ada buah. Tapi kalau antum merasa mantap dengan pendapat yang pertama, betul. Antum kerjakan ba'dal asr dengan niat dua rakaat ba'dal asr. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Jangan karena antum ngaji sama saya terus pakai pendapat saya. Enggak. Kalau masalah khilaf, toleransi, antum kaji yang lebih kuat seargumentasi tentang hujannya barakallahu fikum. Kalau saya pribadi sampai sekarang ini lebih condong tetapi menguatkan pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha yang menyebutkan itu adalah dua rakaat ba'da zuhur yang diqadha. Dan itu disebutkan oleh para ulama usuliyin, ulama usul fiqih ketika membahas tentang masalah mutlak dan muqayyad. Dijadikan sebagai contoh oleh mereka pada pembahasan usul fiqih bab al-mutlaq wal-muqayyad. Hadis Abdullah bin Zubair dan semisalnya itu mutlak. Sementara hadis yang lain yang mengatakan adalah qadha ba'da zuhur adalah muqayyad. Yang mutlak di bawah mana yang muqayyad. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah, yang antum hafalkan yang mana ya, kawan? Semuanya apa yang mana ini? Hah? Semuanya kan? Yang mana? Atau pilih yang mana? Pertama 1628 1629 29. Dia gak nyambung. Lebabnya masalah tawaf kok. Jangan. Atau antum bisa pilih hadis yang pertama 1628 atau yang ketiga 1630-31. Dua-duanya bagus. Masyaallah alaik. Nah, satu pilih salah satunya. Kalau hadis yang 1629 itu enggak ada lafaz tawafnya. Jadi enggak sesuai dengan bab yang ada. Itu dari istinbat hukum saja. Gitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, sebelum ditutup. Naikkan sebelum saya tutup. Ya Allah cepat. 1 2 3 4 5. Sudah ya, berhenti ya. Sudah. Yang tertahan, jangan dibawa ke sini lagi. Hayr insyaallah. Misal di pondok, lagi di pondok, sering sholat qobliya subuh. Nah, diobrak-obrak ya. Bangun. Akhirnya, ya qobliya subuh. Semoga gak terpaksa ya. Yang ikhlas dalam mengerjakan dua rakaat qobliya subuh. Nah, ketika di kampung, di rumah, kesiangan terus. Apakah boleh selalu mengqobliya setelah salat subuh? Boleh, secara hukum saya boleh. Cuman jangan sengaja kesiangan. Berjuanglah untuk kemudian tepat pada waktunya. Qadarullah, kesiangan namanya manusia ya kan. Maka diperbolehkan mengerjakannya. Itu kenapa ada riwayat yang membolehkan. Ya karena kesiangan. Tidak mungkin dia dengan sengaja enggak mengerjakan dua rakaat qobliya subuh untuk mengerjakan bara subuh. Itu enggak ada begitu. Riwayatnya babnya kesiangan, enggak sempat mengerjakan dua rakaat qobliya subuh. Tapi secara real, secara kenyataannya, kembali pada masing-masing orang. Ketika masing-masing orang itu tidak punya perhatian, tidak punya ihtimam dengan sholat sunnah, dia santai dia, tidak mengerjakan sholat sunnah. Tapi ketika dia perhatian dengan sholat sunnah, ketika ada yang luput, dia akan kepikiran. Di situlah akan tergerak di hati dia untuk mengerjakan barakallahu fikum, sholat qobliya subuh dikerjakan para subuh. Sholat ba'da asar berapa rakaat? Tadi. Berapa tadi? 2 rakaat. Masyaallah. Cok ngelamun, Rek, cok ngelamun. Di kitab 2 rakaat. Bagi yang berpendapat itu ba'da asar. Bagaimana jika dia lupa mengerjakan isyak di malam hari? Ingatnya setelah subuh. Lu kok bisa? Masa gak dengar suara azan? Ya apa ya? kok lupa enggak isya? Lagi ngapain dia? Al-muhim, seandainya. Seandainya terjadi, jawabannya dikerjakan ketika dia ingat. Hadis Anas bin Malik dalam Sahih Muslim disebutkan kata Rasulullah, man nama anis salati au nasiyaha fa waqtuha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa dari sebuah salat, maka waktunya ketika dia ingat. Ingatnya subuh ya subuh. Ingat dulu ya zuhur, langsung kerjakan ketika itu isya di waktu itu dengan niat isya. Wallahu a'lam. Apakah boleh mengqadha rawatib yang lain? Wallahu a'lam. Yang ada yang saya tahu hanya qabliyah subuh diqadha ba'diyah subuh dan ba'diyah zuhur diqadha setelah asar. Selebihnya wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Untuk mengatakan bisa muncul ya berikutnya diqadha kapan? Harus pakai ilmu wallahu a'lam, saya enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya sholat dua rakaat sebelum duduk di masjid pada waktu sebelum maghrib? Tadi kalau sebelum tenggelamnya matahari boleh. Yang menjadi khilaf ulama ketika antum masuk masjid pas bertepatan dengan tenggelamnya matahari, itu waktu larangan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh bagi antum mengerjakan sholat dua rakaat di masjid ataukah harus menunda sampai selesai tenggelamnya matahari? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh karena keumuman hadis tentang tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan tidak boleh karena keumuman hadis yang melarang ketika itu. Dua pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Hadza au hadza. Ada yang mengatakan untuk kehati-hatian supaya tidak terjebak dalam khilafnya para ulama, ya datangnya pas, jangan pas itu. Sebelumnya atau setelahnya, aman sudah. Dipahami ya? Misalkan tenggelamnya itu jam 5:20. Jam 5 di masjid. Sehingga itu memang mengerjakannya karena belum tenggelam matahari. Enggak ada khilaf gitu. Atau pas masuk pas maghrib, kerjakan dua rakaat setelah itu. Itu pendapat yang ketiga. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Itu termasuk permasalahan yang panjang. Alat di kalangan para ulama dikarenakan masing-masing memandang ilah yang berbeda. Yang ini ilah keumuman hadis tahiyatul masjid, yang ini memandang ilah keumuman hadis larangan terkait dengan sholat di saat tenggelamnya matahari. Sama-sama kuat. Itu termasuk termasuk contoh dalam usul fiqih am dan khos yang pelik termasuk yang jelimet. Maka ada pendapat yang ketiga nengai. Ya sudah, daripada khilaf ruwet gitu ya. Sudah antum jangan masuk masjid bertepatan dengan tenggelamnya matahari. Datang sebelumnya atau setelahnya, selesai, ma fi khilaf. Gitu. Wallahu alam. Khilaf ya ikhwannya, jadi yang mengerjakan salah satunya kita enggak bisa mengingkari. Terkait dengan sholat ba'dal asr, apa pendapat Syekh Al-Albani? Syekh Al-Albani berpendapat dengan pendapat yang pertama. Hadis ini menunjukkan adanya sholat dua rakaat ba'dal asr. Bukan qadha. Asli, sholat dua rakaat ba'dal asr. Ketentuannya mataharinya masih terang benderang. Dan beliau menyatakan itu merupakan sunnatun mahjurah. Sunnah yang ditinggal kaum muslimin. Pendapat. Kalau merujukkan yang ini, silakan diamalkan. Silakan diamalkan. Tapi jangan mengingkari yang lain. Hei, sholat pada asar, hei, ini sunnah mahjurah, sunnah mahjurah, sunnah mahjurah. Tidak begitu. Tasamuh. Pendapat yang mengatakan tidak ada itu pendapat jumhur. Kebanyakan para fuqaha. Dua pendapat ya. Jadi, antum harus ada etika, memiliki adab terkait dengan masalah seperti ini. Kalau sama-sama kuat, toleransi, jangan mengingkari. Antum bisa mengerjakan, antum yakin dengan pendapat tersebut. Barakallahu fiikum. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum membuat sebuah kitab? Maksudnya hukum membuat sebuah kitab. Maksudnya nulis kitab, karya tulis. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa ini? Ini loh. Papa kaget. Ini namanya apa ini? Kitab. Karya siapa? Karya siapa ini? Al-Bukhari. Boleh apa enggak boleh? Lagi apa sih? Boleh. Dari mulai zaman dahulu sampai sekarang ini para ulama tulis kitab. Cuman kembali kepada apa namanya, apa yang dibahas. Kalau kitab syar'i, kitab ilmu, bagus, termasuk dakwah ila Allah azza wajalla. Tapi kalau kitab yang gitu ya jangan. Barakallahu fikum. Paham ya? Atau kata muatannya apa? Atau bikin kitab sihir? Jangan. Kitab yang aneh-aneh yang ini jangan boleh. Mungkin yang antum tanyakan, apa hukum membuat sebuah kitab Ustaz? Terus, terusnya kira-kira? Terus, apa kira-kira? Dokter diem. Apa terusannya? Membuat sebuah karya tulis, terus, dijual gitu ya? Ya ditol gak gratis sih yo. Ya ini saya gratis ting, yang ini gratis saya. Tapi kan bukan dijual itu. Barakallahu fikum. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Apa hukumnya seseorang itu membuat sebuah karya tulis ilmiah. Dicetak. Tentu oleh penerbit dijual. Dan dia mendapatkan yang namanya royalti. Tahu royalti gak? Orang ngerti gak? Waduh, tuh mana ini royalti. Orang duit. Mendapatkan sejumlah uang atas hasil karyanya itu dengan perhitungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap cetakan dapat, setiap cetakan dapat. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya. Ini ditanyakan langsung kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadza min anfa'il makasib. Ini termasuk usaha yang paling manfaat. Menyebarkan ilmu, sampingannya royalti. Jangan terbalik, nyari royalti. Ini dicari sama dia. Terserah mau nyebar gak nyebar, ben, yang penting orang iki. Jangan. Niatnya berdakwah, menyebarkan ilmu, sampingannya dapat royalti. Ini kata belum anfa'il makasib. Usaha yang paling manfaat. Bayangkan, antum niatnya untuk menyebarkan ilmu. Ilmunya antum, memahamkan ilmu kepada manusia. Berpahala. Plus ada sedikit dari penerbit. Sedikit tak banyak. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya dibandingkan dengan kitabnya gitu. Boleh. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah di kalangan ulama di zaman sekarang ini termasuk ulama yang tidak mau ngambil royalti. Ini pandangannya beliau. Tidak mau ambil royalti. Beliau niatkan semuanya lillahi ta'ala. Dakwah sudah. Padahal dijual sama penerbit. Silakan. Beliau gak ngambil. Nah itu adalah pendapat beliau pribadi. Babnya semata-mata bab afdol saja. Bukan perkara keharusan. Sehingga boleh mengambil royalti dengan ketentuan. Tidak fokus ke royaltinya. Tapi fokus pada penyebaran ilmunya. Kalau Anda tidak mengambil, jika Anda merasa cukup dengan apa yang Anda miliki itu lebih afdal. Sehingga Anda betul-betul murni menebarkan ilmu. Sehingga bukunya Syekh Muqbil lebih murah. Kenapa lebih murah? Enggak ada royaltinya. Bukunya Syekh Al-Albani mahal. Kenapa kok mahal? Ada royaltinya. Barakallahu. Dan enggak ada masalah, jangan yang lain juga begitu. Bahkan beliau wafat itu karena bukunya terus dicetak, royaltinya ke ahli waris. Sebagian masyayikh itu kitab-kitabnya diserahkan kepada muasasa, yayasan yang mengurusi masalah ini, dimasukkan di yayasan sosial. dicetak bukunya, royalti masuk ke dalam dakwah. Ada yang dimasukkan ke ahli waris, haknya masing-masing. Itu kenapa di bagian kitab ada kata-kata hukukut tab' mahfudhah. Apa bahasa Latinnya itu? Lah itu bahasa Indonesia, bahasa Latinnya kok. Oh. Copyright apa? Copyright gitu ya. Malah aku sih nyebut atau sebagainya itu. Copyright gitu ya. Artinya enggak boleh kamu copy segala macam itu, dikarenakan ada hak di situ, royalti untuk penulis atau dia punya niatan untuk diserahkan kemana kemana. Intinya apa ya, Pak? Usaha yang paling bermanfaat barakallahu fiik. Itu. Tapi hati-hati, jangan langsung nulis sampai antumnya punya kemampuan. Nah, akhirnya fokusnya tadi itu ke royalti. Mending royalti, nulis, royalti, royalti. Jangan nulis ilmu. Ternyata betul-betul mampu di situ. Barakallahu fiik. Ngerti nggih? Nah, ana sedikit kesinggung ya. Ini pertanyaannya, ini jangan-jangan nyinggung saya ini. Apa hukumnya membuat sebuah buku saat ini? Bagus, Masya Allah. Bagus. Nah, semoga barokah kan gitu ya. Semoga barokah. Makanya yang kita sentuh, bab-bab yang jarang disentuh oleh salafin ini ya. Kalau yang lainnya banyak menyentuh, tapi enggak tahu gimana cara pandangnya. Barakallahu fikum. Sebenarnya sudah lama sih itu. Sudah sekian puluh tahun yang lalu itu sudah di sini gitu loh. Karena bahan-bahannya sudah sering sampaikan, daurah ini, daurah itu. Saya sering daurah masalah jual beli. Di mana-mana itu. Di sini semua ya. Gimana supaya maksudnya sudah ada kerangkanya. Ada kesempatan Allah kasih kemudahan hikmah di balik pandemi yang ada ini. Waktu saya kosong melompong, stay at home di rumah saja, ya sudah dimanfaatkan tuh mengeluarkan tadi dalam sebuah tulisan. Jadi alhamdulillah. Allah barik. Dan akan muncul buku yang kedua insya Allah. Ya sallallahu lumur, semoga dikasih kemudahan. Barakallahu fiik. Bagi yang apa namanya pemerhati dunia begini senang dia. Insyaallah semoga dikasih kemudahan buku yang kedua dengan judul Bisnis Tanpa Riba. Mengupas tentang riba tuntas. Terus masalah-masalah terkait dengan masalah riba dibahas, masalah bisnis emas dan perak, masalah mata uang asing, ada pembahasan money change, trading forex, valuta asing falas terkait dengan flip. Layanan jasa transfer antar bank gratis, flip dengan kode unik. Nanti kalau ada kemudahan mungkin ada mata uang digital. Itu kontemporer ya. Nah, yang biasa senang begini-begini, senang baca kayak gitu. Antum yang opo saat, opo kui flip. Kayak kedap-kedap flip. Tapi itu diperlukan di zaman sekarang ya. Masalah barter atau segala maksudnya panjang gitu. Itu sudah kerangka sudah ada di benak dengan tuangan saja. Sudah lumayan, sudah dapat bab yang keenam, pembahasan lagi yang saya bahas sekarang terkait dengan masalah bisnis mata uang asing. Itu penting deh ya Pak. Barakallahu. Semoga dikasih kemudahan dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.